Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala. Dan yang lalu kita telah masuk poin yang sangat penting, pembahasan yang sangat penting, yaitu Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah, yaitu sebuah kitab pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini adalah merupakan pembahasan yang sangat penting, terutama sekarang akhir zaman. Penting sekali kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir kita bahas poin yang nomor ke-46 tentang betapa besar dosa orang yang meninggalkan Sunnah dan melakukan bid'ah-bid'ah serta hawa nafsu. Amalnya sia-sia, percuma, capek, payah, tidak dapat apa-apa. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti jauh-jauh hari bahwa sepeninggal beliau terjadi perpecahan yang banyak. Perpecahan banyak, kelompok macam-macam. Dan beliau memberikan solusi, solusinya adalah berpegang kepada sunnah beliau dan sunnahnya Al-Khulafa Ar-Rasyidun sepeninggal beliau. Kemudian beliau juga telah menjelaskan kepada kita nanti akan datang akhir zaman kaum yang dikuasai oleh hawa nafsu. Ini sudah kita bahas ya, dikuasai oleh hawa nafsu. Kama yatajarul kalabu bisahibih, sebagaimana penyakit rabies yang menjangkiti seseorang. Penyakit rabies itu adalah penyakit anjing gila, yang mana kalau orang kena penyakit rabies maka seluruh sisi tubuhnya itu kemasukan. Urat-uratnya, otot-ototnya, persendiannya, kemasukan semuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang akhir zaman kaum yang dipenuhi hawa nafsu. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki hawa nafsu. Kalau diajak kembali kepada Quran dan Sunnah, nolaknya luar biasa. Mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya. Dan mereka nanti tidak akan bisa mampir di telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pengikut sunnah beliau semuanya mampir di telaga beliau dan minum dari telaga beliau yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik. Itu pembahasan kita yang terakhir. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk pembahasan yang baru lagi, poin yang nomor ke-47, masih berada di Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah, tentang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu ta'ala, babun nahyi anil bada'ati bisyarri khawfa an yustanna bihi. Berkata penulis kitab ini, Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu ta'ala, bab larangan menjadi pelopor keburukan, karena dikhawatirkan akan diikuti keburukan itu. Jadi larangan menjadi pelopor keburukan. Na'udzubillah. Semoga kita bukan termasuk pelopor keburukan. Beliau pertama-tama membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat nomor 25. Qala ta'ala liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Supaya mereka membawa dosa-dosa mereka secara utuh hari kiamat, dan dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu. Sungguh buruk apa yang mereka bawa itu. Jadi orang yang menyesatkan ya, dia mendapat dosa, nanti kiamat dia membawa dosa dia utuh, ditambahi lagi dosa orang-orang yang telah disesatkan tanpa ilmu. Jadi pelopor-pelopor keburukan itu nanti hari kiamat membawa dosa dia sendiri dan membawa dosa pengikutnya. Ini pelopor keburukan dalam segala hal, dalam akidah, dalam ibadah, dalam kemaksiatan. Termasuk juga kalau kita berbicara tentang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka lebih ditujukan kepada masalah akidah. Mereka-mereka pelopor-pelopor ajaran-ajaran sesat, liberal misalnya, nanti mereka membawa dosa, dosa sampai kiamat. Tokoh-tokoh liberal, kita boleh menyebut nama untuk memberikan peringatan, di antaranya Nurfalis Majid, itu membawa dosa dia dan membawa dosa pengikutnya sampai kiamat. Karena tidak ada keterangan bahwa dia mati dalam keadaan taubat. Dia penyebar ajaran liberal, ajaran sekuler, ajaran pluralisme. Termasuk juga yang baru-baru ini ramai di televisi, Quraisy Shihab. Dia adalah tokoh kesesatan. Dia adalah tokoh kesesatan. Dan dia akan membawa dosa dia dan dosa pengikutnya sampai hari kiamat. Subhanallah. Orang kayak dia mengatakan jilbab itu tidak wajib. Allahu Akbar. Kalau dia tidak taubat, mudah-mudahan segera dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh memalukan. Ada acara di televisi tentang keluarga Shihab. Keluarga Shihab dibangga-banggakan, tokoh-tokoh, profesor, doktor, fulan, fulan, fulan, fulan. Ternyata yang hadir di sana ibu-ibu, masya Allah, pakai jilbab semuanya. Justru keluarganya Quraisy Shihab tidak ada yang jilbaban. Tidak ada yang jilbaban keluarganya. Malah ketika ditanya oleh seorang ibu yang berjilbab, wahai bapak ustadz, bagaimana hukum jilbab? Oh, jilbab itu tidak wajib, itu tradisinya orang Arab. Ya apa ini? Ibu-ibu yang jilbaban malah malu sendiri. Seakan-akan dia jilbaban salah, seakan-akan. Malah dia dengan bangga, anak saya itu loh Najwa Shihab, tidak jilbaban. Ini tokoh sesat. Hati-hati dengan Quraisy Shihab, tokoh sesat. Tokoh sesat. Dia telah menyesatkan berapa juta orang. Kalau dia tidak taubat, mudah-mudahan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak taubat. Dan kita berharap dia taubat. Benar-benar menyesal, kita menyesal mendengar itu. Ibu-ibu yang jilbaban itu sampai malu sendiri. Seakan-akan mereka itu lebih Arab dari orang Arab. Ini orang Arabnya aja enggak jilbaban, malah ngaku keturunan Nabi lagi. Allahu Akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia suci, keturunan beliau adalah pengemban dakwah-dakwah suci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad itu berjilbab, jilbabnya rapi, pakai jilbab besar, pakai cadar. Itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan telanjang, bukan menyuruh orang telanjang. Ini penting. Bahkan saya ketika mendengar itu, saya sempat punya niat, saya akan memperingatkan manusia dari Quraisy Shihab selama setahun. Saya punya niat seperti itu. Karena benar-benar dia menyesatkan, luar biasa. Menyesatkan. Sekarang di mana-mana jilbaban, masya Allah. Ibu-ibu di mana-mana jilbaban. Jilbab besar. Kembali kepada ajaran Islam. Dia malah menyuruh orang melepas jilbab. Dia seorang, bukan orang bodoh dia, dia orang pinter dalam ilmu agama. Artinya dia tersesat dengan dasar ilmu. Masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa adallahu Allahu ala ilm. Allah menyesatkan dia dengan dasar ilmunya. Karena mungkin entah dia mencari dunia, materi, karena mencari muka, karena mungkin supaya dia dapat jabatan, supaya dia dipakai dan yang lain-lainnya. Jadi perlu di mana-mana para dai memperingatkan manusia dari Quraisy Shihab. Perlu sekali. Karena dia tokoh yang menyesatkan. Bukan hanya itu, masih banyak. Kalau kita perinci, banyak. Itu yang paling nyata dan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah pelopor kesesatan, dia membawa dosanya dan membawa dosa-dosa orang-orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat nanti. Tokoh-tokoh liberal, tokoh-tokoh sekuler, tokoh-tokoh termasuk juga mereka-mereka yang menyebarkan ajaran mencaci maki para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkedok cinta kepada Ahlul Bait, Rawafid, mereka-mereka yang suka mengkafir-kafirkan manusia, Khawarij, kemudian Murji'ah dan yang lainnya, kelompok-kelompok sesat. Mereka berdosa dan mereka membawa dosa-dosa pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Dan tokoh sesat itu kalau taubat tidak cukup, taubat antara dia dengan Allah. Taubatnya harus di depan umum. Karena ajarannya dia sudah diterima oleh umat. Maka ketika dia menarik ajarannya, harus diumumkan di depan umat bahwa saya telah menarik ajaran saya. Dan ini juga yang telah diamalkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari 40 tahun sebagai tokoh Mu'tazilah. Mu'tazilah yaitu kaum rasional, pakai akal-akalan, Quran dan Sunnah di belakang, akal nomor satu. Kemudian beliau taubat, kembali ke jalan yang lurus. Beliau naik di atas mimbar, beliau proklamirkan bahwa saya telah taubat dari ajaran Mu'tazilah. Diumumkan kepada umat supaya umat tahu bahwa dia telah meralat pendapatnya. Ini kelompok sesat, dan sekarang banyak di mana-mana kelompok sesat. Kemudian beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat nomor 13, "Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wa la yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun." Mereka nanti akan membawa dosa-dosa mereka ditambah lagi dengan dosa-dosa yang lain, yaitu dosa-dosa orang yang telah mereka sesatkan. Dan mereka akan ditanya nanti pada hari kiamat tentang apa yang mereka ada-adakan. Jadi pelopor kesesatan itu dapat dosa jariah. Kalau ada sedekah jariah, ada juga dzunub jariah. Kalau orang bangun masjid, yang bangun mati dapat kiriman pahala terus. Kalau orang pelopor keburukan, dia mati dapat kiriman dosa terus. Harus taubat sebelum mati. Kalau tidak taubat dapat kiriman dosa terus. Terus tidak berhenti. Kemudian beliau membawakan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang menjadi pelopor kebaikan dalam Islam, pelopor kebaikan dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala kebaikan itu dan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi pelopor keburukan itu, pelopor kebaikan itu untung. Dia dapat kebaikan itu, dapat kiriman. Bahkan hadis ini dalam versi lain ada ceritanya. Waktu itu Rasulullah Muhammad SAW mengajak para sahabat mengumpulkan dana. Karena kesulitan dana untuk jihad fisabilillah. Kemudian ada yang datang membawa harta yang sedikit. Lalu ada yang datang bawa harta yang banyak dan seterusnya. Lalu Rasulullah memuji yang datang pertama kali. Karena dia adalah pelopor kebaikan. Berkat dananya dialah menjadi terkumpul dana yang sangat banyak sekali. Dia mendapat pahala itu dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Dan barang siapa yang menjadi pelopor keburukan dalam Islam, maka dia mendapat dosa dari keburukan itu dan mendapat dosa orang yang mengamalkan keburukan itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Pelopor keburukan. Termasuk juga di sini para penyanyi. Para penyanyi itu kan pelopor keburukan. Jadi kalau taubat, kasetnya dia harus dimusnahkan semuanya. Semampunya dia. Karena kalau dia tidak berupaya semaksimal mungkin, dia sudah mati, kasetnya disetel orang, dia dapat kiriman dosa. Yang penting harus berusaha maksimal. Kan sekarang semua serba terekam kan, suara kita direkam. Filmnya juga direkam, semuanya, pemain-pemain film, dimusnahkan semuanya. Yang penting seseorang sudah berusaha maksimal, mentok semampunya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, terserah kepada Allah setelah itu. Tapi harus usaha maksimal. Kalau tidak dapat kiriman dosa terus. Kemudian beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala membawakan lagi di dalam riwayat Muslim rahimahullah taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yunkisu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak manusia kepada hidayah, berdakwah, mengajak manusia kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala petunjuk itu dan mendapatkan pahala pengikutnya tanpa mengurangi pahala pengikutnya sedikit pun. Ini diantara keuntungan orang berdakwah. Dakwah itu untung, mengajak orang, kita dapat pahala, dan kita mendapat pahala semua orang yang mengikuti kita. Alhamdulillah, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebagaimana juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min umrin na'am. Sekiranya Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui kamu, itu lebih baik bagimu daripada onta-onta merah, daripada harta yang berlipat. Satu orang saja. Bagaimana pula kalau banyak orang? Sebaliknya, wa man da'a ila dalalah kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yunkisu min athamihim syai'a. Barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka dia mendapat bagian daripada dosa itu dan dosa orang-orang yang mengikutinya dalam kesesatan itu tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Tokoh-tokoh sesat. Bahkan sekarang ini ada media-media yang memang sengaja menyebarkan kesesatan. Dan memang kebanyakan media menyebarkan kesesatan. Terutama ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Karena sekarang ini muncul kelompok ekstrim yang keras radikal, maka juga muncul kelompok tandingannya, yaitu kelompok liberal. Sebenarnya ajaran-ajaran Islam ekstrim radikal ini malah merugikan Islam. Karena nanti orang jadi benci dengan Islam, dampaknya orang akhirnya lebih memilih kepada ajaran liberal. Ajaran-ajaran radikal ini malah menyuburkan ajaran liberal. Jadi subur. Wah, ini Islam tidak Islam keras. Islam primitif. Kami pakai Islam ini aja, Islam liberal, Islam modern, Islam ramah, rahmatan lil alamin, istilah-istilah mereka. Ya. Mendapatkan dosanya dan dosa pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi media ini sangat perlu. Orang yang punya media berarti dia menguasai umat. Opini ini perlu. Siapa yang punya media, dia bisa menguasai opini. Tergantung pemilik media itu siapa. Kalau pemilik media itu niatnya baik, orang baik, ikhlas, lurus, ya akibatnya baik. Kalau dia penuh dengan kepentingan-kepentingan, ya umat jadi rusak. Kemudian beliau juga membawakan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim rahimahumullah taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatla. Tiadalah satu jiwa pun yang dibunuh dengan cara zalim. Jadi kalau ada orang bunuh orang, melainkan anaknya Nabi Adam itu mendapat bagian daripada dosa pembunuhan itu. Karena anaknya Nabi Adam itulah yang menjadi pelopor pembunuhan. Siapa anaknya Nabi Adam? Qabil. Qabil yang dia membunuh Habil. Jadi karena dia pelopor pembunuhan yang pertama kali, jadi tiap-tiap ada orang membunuh orang, maka Qabil dapat kiriman dosa. Subhanallah. Jadi berapa banyak dosanya Qabil. Karena dulu orang enggak ngerti, enggak ngerti bunuh-bunuhan. Yang pertama ngajari cara bunuh adalah Qabil. Dengan mulainya dia membunuh, maka setelah terjadilah pembunuhan dan pembunuhan. Dapat kiriman terus. Karena itu masalah ini masalah yang besar. Contohnya sekarang kalau kita ambil masa sekarang ini aja ya, kontemporer di Irak saja. Yang pertama membuat letupan perang di Irak, itu kan jelas Jodhpur kan. Yang pertama membuat letupan perang kan dia. Maka di Irak itu tiap-tiap ada orang mati terbunuh, Jodhpur mendapat kiriman dosa. Karena dialah yang menjadi pelopor keburukan di Irak. Semua keburukan di Irak itu yang terjadi, Jodhpur dapat kirimannya. Terus seperti itu. Subhanallah. Jadi masalahnya ini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, masalahnya adalah kita iman kepada hari akhir. Hidup bukan di dunia. Mati itu bukan selesai. Justru mati itulah awal kehidupan. Hidupnya sebenarnya adalah setelah mati. Sekarang ini hanya sandiwara saja. Sekarang ini bohong-bohongan saja. La ibun walahun main-main tendakuro. Setelah mati baru kelihatan siapa kita sebenarnya. Hidup yang sebenarnya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "An-nasu niyam fa idza matu intabahu." Manusia tidur semuanya. Kalau sudah mati baru bangun dia, baru sadar. Wah, ternyata seperti ini kehidupan. Ini adalah bab yang nomor ke-47. Jadi di antara kandungan daripada bab ini, di dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah. Semua bid'ah itu adalah buruk. Yang ada itu adalah sunnah hasanah. Sunnah yang baik, pelopor-pelopor kebaikan. Kemudian juga di sini ada peringatan keras, jangan sampai kita menjadi pelopor keburukan. Menjadi pelopor keburukan. Jadi kita mengajarkan kepada teman kita keburukan, wah ini bahaya. Maka selama teman kita berbuat keburukan itu, kita selalu dapat kiriman dosa. Termasuk juga para pengedar narkoba. Pengedar narkoba itu dia dapat dosa. Dosanya dia, dosa orang-orang yang kena pengaruhnya dia. Nanti yang dia edarkan narkoba itu mempengaruhi orang lain, dia dapat kiriman dosa lagi. Terus seperti itu. Dosa-dosa yang berantai. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, beliau membawakan bab yang nomor ke-48. Babnya berjudul Babun Nahyi 'anil iktisar 'alal kitabi duna sunnah. Bab larangan hanya mau dengan Al-Qur'an, tidak mau dengan sunnah. Nah, ini banyak ini. Kelompok maunya hanya dengan Quran saja, tidak mau dengan sunnah. Atau lebih gampang mereka sering disebut dengan ingkarus sunnah, mengingkari sunnah. Atau mereka menyebut diri mereka Quraniyun, orang-orang Quran. Ada itu. Padahal kalau kita bicara Quran, maka gandengannya adalah sunnah. Quran dan sunnah adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya adalah pusaka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan taraktu fikum syai'ain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan untukmu dua pusaka. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang kepada dua pusaka itu. Kitab Allah Al-Qur'an dan sunnahku, hadis. Dan alhamdulillah para ulama sudah mengumpulkan hadis ya, di apa namanya, diperiksa, ditahqiq, dikoreksi lagi, dipilah, dipilih, sehingga kita tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang maudhu. Bahkan para ulama oleh Allah diberi kemudahan mengkaji rijalul hadis, para perawi hadis. Jadi ilmu hadis ini bukan ilmu sembarangan. Satu-satunya agama yang punya sanad, punya mata rantai perawi, itu hanya agama Islam. Agama Islam itu kalau mengatakan qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, itu ada mata rantai perawinya. Dari mana kita tahu kalau itu yang mengatakan Rasulullah? Ada mata rantai. Yaitu Rasulullah diriwayatkan, misalnya kita pakai Imam Bukhari ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mata rantai. Semua agama tidak ada. Kalau agama Nasrani paling langsung berkata Paulus, berkata Yesus. Mana sanadnya? Enggak ada. Sanadnya enggak ada. Dipalsukan gampang. Agama Yahudi juga gitu. Kalau agama Islam ada mata rantai perawinya. Sudah ada mata rantai perawi, ada sanadnya. Itu pun telah dikaji. Para perawi itu siapa? Haddatsana fulan. Fulan ini siapa? Fulan ini siapa? Bin siapa? Anaknya siapa? Tinggalnya di mana? Bagaimana kehidupannya? Bagaimana ilmunya, bagaimana kejujurannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya. Itu ada kitabnya semuanya, tertulis rapi. Dan sampai sekarang masih banyak para ulama ahli, ahli hadis, ahli rijal yang masih hidup. Di antaranya di Madinah seorang ulama besar, Fadilatul Syekh Abdul Muhsin. Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu taala, Al-Abbad Al-Badr. Masyaallah luar biasa beliau, sudah tua, sudah sepuh. Beliau masih ngajar di Masjid Nabawi, Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau ngajar ilmu hadis, nanti dibacakan perawi. Kemudian beliau terangkan, oh perawi ini fulan fulan, dari apalannya? Ini fulan fulan fulan, dia kuat. Orangnya kuat, thiqah. Oh menurut Ibnu Hajar dia dhaif, terus sampai apal semuanya. Dijaga. Sehingga bisa dibuktikan keotentikannya. Jangan ragu-ragu. Tidak sembarangan hadis. Jadi dilarang kita hanya memakai Quran saja tanpa mau dengan hadis. Sebenarnya kalau ada orang mengatakan saya tidak mau dengan hadis, saya mau Quran saja, membantah orang ini adalah sangat gampang. Karena orang ini memiliki hujjah seperti rumahnya laba-laba. Kama dalil ankabut ittakhadat baita. Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Orang yang tidak mau dengan hadis itu sama dengan dia berlindung di rumah laba-laba. Rumahnya laba-laba, kita gini kan aja sudah rusak semua. Sekarang kalau ada orang mengatakan saya tidak mau hadis, saya hanya mau dengan Quran. Hadis itu nanti ada apa namanya, ada pro kontra, ada kelompok ini macam-macam, tidak mau. Kita tanya aja, kamu kalau sholat bagaimana? Kamu kalau sholat bagaimana? Saya kalau sholat pertama-tama niat, terus takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terus setelah itu baca doa istiftah. Setelah itu baca Al-Fatihah. Setelah itu baca surat. Setelah itu saya ruku. Baca Subhanarabbiyal Azim wa bihamdi. Terus Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Terus seperti itu. Kita tanya lagi. Itu di Quran di mana adanya? Sebelah mana di Quran itu? Enggak ada di Quran. Di Quran sholat tata cara kayak gitu enggak ada. Di Quran yang ada itu adalah qiyaman, berdiri, ada sujudan, sujud ada, rukuk ada, itu aja. Takbiratul ihram enggak ada. Doa istiftah enggak ada. Baca Fatihah dalam salat enggak ada. Baca surat dalam salat enggak ada. Subhanarabbiyal azim enggak ada. Itu semua dari sunnah. Lah kalau kamu tidak mau dengan hadis itu kamu salat dari mana terus? Ya, bubar, ajarannya dia bubar, selesai. Tidur aja kamu sudah. Ngelantur kamu ini. Demikian pula zakat. Zakat, perincian-perincian zakat enggak ada di apa namanya? Di Quran enggak ada, di hadis perinciannya. Karena Quran itu kebanyakan global, hadis adalah merupakan perincian-perinciannya. Kemudian di sini dibawakan sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Garib Al-Kindi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'hu. Ketahuilah bahwa aku diberi oleh Allah Al-Kitab, Al-Quran, dan yang seperti Al-Quran bersama Al-Quran. Jadi Rasulullah mengatakan, aku diberi oleh Allah Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu sama dengan Al-Quran, disamakan oleh Rasulullah. Ala inni utitul kitaba wa mitlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang seperti Al-Quran bersama Al-Quran. Jadi Rasulullah menyamakan antara Al-Quran dengan Sunnah. Kemudian kata beliau, ala yushiku rajulun syab'an ala arikatihi yakul alaikum bihadal Quran, fama wajattum fihi min halalin fa'ahilluh, wama wajattum fihi min haram fa'adrimu. Ketahuilah, hampir-hampir nanti ada seorang yang dia dalam keadaan kenyang, dia bersandar di sofanya dengan santai sambil dia mengatakan, amalkan Quran ini saja, cukup Quran saja. Yang dihalalkan Quran kamu halalkan, yang diharamkan Quran kamu haramkan. Jadi Rasulullah mewanti-wanti, jangan sampai nanti akan datang satu masa orang yang duduk sambil santai mengatakan, kami hanya mau dengan Al-Quran, titik. Yang dihalalkan Quran saya halalkan, yang diharamkan Quran saya haramkan, titik, selesai. Nah ini bahaya, bahaya sekali. Termasuk laki-laki yang kena Quraisy Shihab ini, yang kena Quraisy Shihab lagi, karena dia sering berdalil dengan global Al-Quran dan melanggar sunnah. Termasuk ketika dia mengatakan orang laki tidak apa-apa pakai cincin emas, orang laki pakai perhiasan emas tidak apa-apa, dalilnya Al-Quran. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizq. Siapa yang mengharamkan perhiasan yang dihalalkan oleh Allah? Nah ini itu Al-Quran, Pak. Ada tafsirnya, Pak. Ada hadisnya, Pak. Ini hadis dipakai. Hadis jelas mengatakan emas itu boleh untuk orang perempuan, tidak boleh untuk orang laki-laki. Kemudian juga dia berdalil dengan Al-Quran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi. Dhahabi, emas. Berarti emas itu enggak apa-apa. Na'udzubillah. Ini wallah Quraisy Shihab ini na'udzubillah sudah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan taubat, mudah-mudahan taubat. Dia telah menyesatkan banyak orang dia. Betul. Luar biasa. Karena apa? Karena dia itu tersesat bukan karena kebodohan. Dia ngerti, dia tahu ilmu dan dia sengaja melanggar ilmunya. Entah tendensinya apa. Mungkin karena tekanan dari anak-anaknya yang banyak melanggar untuk melindungi anaknya sehingga hukum dijual oleh dia. Atau mungkin juga karena pada pesanan-pesanan. Karena ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, para pakar intelektual menurut mereka yang gelarnya banyak itu profesor, doktor, PhD dan yang lainnya, itu mereka punya komunitas. Dan komunitas mereka itu harus tercuci otaknya. Yang tidak tercuci otak enggak boleh berada di komunitas mereka. Ini sudah nyata, ini fakta. Termasuk para dosen di kampus-kampus, termasuk Universitas-Universitas Islam itu di S2, S3, mereka tuh boleh menjadi dosen di sana kalau mereka sudah tercuci otak. Kalau masih murni Quran Sunnah, jangan diharapkan bisa masuk jadi dosen. Ditolak, ditendang. Ini dianggap orang ngerusak saja. Ya kayak dia-dia ini. Jadi dia mungkin karena sungkan dengan temannya, karena pesanan, karena sudah terlanjur diterima, khawatir ditolak, karena mungkin juga mencari ridho manusia. Naudzubillah. Orang yang mencari ridho manusia sementara mendatangkan murka Allah, nanti oleh Allah dibalik keadaannya. Manusia yang dia cari ridhonya dijadikan murka kepada dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang hanya memakai Quran saja. Quran dijelaskan oleh As-Sunnah, Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau Rasulullah menjelaskan perkara-perkara yang tidak ada di Al-Quran tapi ada di Sunnah. Di antara yang beliau jelaskan di hadis setelahnya itu adalah tentang hukum memakan daging keledai, keledai jinak. Jadi keledai yang dipakai itu dagingnya haram. Di Quran enggak ada, tapi di hadis ada. Termasuk juga memakan daging binatang kullu dzina bin minasiba, ya, binatang buas yang mempunyai taring semacam macan dan semisalnya, itu diterangkan di dalam Sunnah. Kemudian beberapa hal yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Para ulama menjelaskan hadis atau sunnah itu sama dengan Al-Quran dalam 4 poin. Yang pertama-tama dalam hal al-i'tibar. Quran dengan sunnah itu sama-sama diambil pelajaran daripadanya. Kita mengambil pelajaran dari Quran. Kita juga mengambil pelajaran dari sunnah. Sama. Yang kedua dalam wujubu ta'at, wajib ta'at. Kita wajib taat kepada Quran. Kita juga wajib taat kepada sunnah. Sama. Tanpa dibedakan. Kemudian yang ketiga adalah luzumut taklif. Kelaziman pembebanan. Kewajiban pembebanan. Ada perintah, ada larangan. Perintah Al-Quran kita kerjakan. Larangan Quran kita tinggalkan. Perintah sunnah kita kerjakan. Larangan sunnah kita tinggalkan. Sama. Kemudian yang keempat adalah wahyun min indillah. Sama-sama wahyu dari Allah. Al-Quran wahyu dari Allah. Hadis juga wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat nomor 80. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Orang yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Orang yang ngamalkan hadis berarti dia ngamalkan Quran. Kemudian juga di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang beliau katakan, semua yang beliau perbuat itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu semuanya. Bahkan ketika beliau bercanda pun, bercandanya adalah bercanda yang benar, bercanda yang jujur. Kemudian juga para ulama menjelaskan fungsi as-sunnah. Di antara fungsi as-sunnah itu ada 7. Yang pertama-tama fungsinya itu adalah tufassirul Quran, menafsirkan Al-Quran. Hadith-hadith Nabi semuanya menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, tuqayyidu mutlaqal Quran. Yang mutlak, kata-kata mutlak di Al-Quran itu diikat oleh hadis. Disebutkan secara mutlak, diikat oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tukhassisu umumal Quran. Di dalam Al-Quran ada kata-kata yang umum, maka dikhususkan, diperkecualikan oleh hadis. Nanti ada perincian lagi kalau kita bicara dalam ilmu usul. Kemudian yang keempat, tufassilu mujmalal Quran. Sunnah itu memerinci yang global daripada Al-Quran. Kemudian yang kelima, tuwaddihu mubhamal Quran. Menjelaskan yang mubham, yang masih samar dari Al-Quran. Dijelaskan oleh As-Sunnah. Kemudian yang keenam, tansakhul Quran. Ada kalanya sunnah itu menasakh, menghapus hukum daripada Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, tubayyinu muskilal Quran. Menjelaskan yang muskil, yang masih muskil daripada Al-Quran. Ini semua kalau kita bicara usul fikih agak mendalam. Jadi intinya Quran dan Sunnah itu semuanya sama-sama diamalkan. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Ketika seseorang bicara hadis Nabi, Sunnah, ini juga perlu lagi belajar khusus. Karena terus terang saja sekarang ini banyak orang mengatakan qala Rasulullah, qala Rasulullah, ternyata hadis yang dia bawakan itu hadisnya tidak sahih. Banyak. Padahal al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum kita mengucapkan, sebelum kita mengamalkan. Lah terus bagaimana solusinya? Solusinya belajar. Sebelum kita mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah tahu ini adalah benar-benar hadis Nabi. Apalagi hadis palsu. Seperti sering kita dengar ya, termasuk beberapa waktu yang lalu, seorang yang ditokohkan dalam Islam nulis di sebuah koran sebuah hadis, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Padahal hadis ini yang benar adalah hadis maudhu', bukan dhaif ya, maudhu', palsu. Palsu. Berarti kita berdusta atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi agama ini butuh belajar, bukan seenaknya langsung comot-comot saja ngomong, enggak, belajar. Kedokteran saja, kalau orang mau buka praktek dokter, itu harus sekolah dulu. Mulai dari playgroup TK, SD, SMP, masuk kuliah kedokteran, S1. S1 enggak cukup, S2. Baru dia diberi izin lisensi untuk buka praktek kedokteran. Nah, sekarang orang enggak pernah sekolah tiba-tiba buka praktek dokter, boleh enggak? Ini ada orang sakit, sakitnya boleh enggak, Pak Dokter Muhammad? Nah, ini dokter, ada dokter ini, Pak Dokter ini. Nanti bahaya Pak Dokter ya. Enggak sekolah, enggak apa jadi dokter, bahaya. Semuanya ada sekolahannya. Agama juga harus sekolah. Tidak seenaknya, harus belajar. Memang ada ayat yang mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Betul, yang kita tahu kita sampaikan, yang kita enggak tahu kita bilang enggak tahu. Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Saya hanya menyampaikan yang saya tahu saja. Karena kalau orang itu terlanjur tampil dan dia belum siap, bahaya. Karena dia ketika akan mengatakan saya tidak tahu, dia malu. Sehingga para ulama mengatakan yang benar itu adalah at-ta'ahul qoblat tasaddur. At-ta'ahul qoblat tasaddur. Menjadi ahlinya dulu sebelum terjun. Jangan terbalik. Jangan terbalik, at-tasaddur qoblat ta'ahul. Terjun dulu sebelum jadi ahli. Sehingga para salafus saleh mengatakan ta'allamu qobla an tasudu. Belajarlah sebelum kamu jadi pemimpin. Karena kalau sudah jadi pemimpin, mau belajar itu malu. Sudah kadung jadi pemimpin, mau belajar malu. Atau juga kalau kadung jadi pemimpin, mau belajar itu enggak ada waktu, sudah sibuk. Seperti itu. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apalagi sekarang kitab-kitab Sunnah telah disusun oleh para ulama. Kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Muttafaqun Alaih, yaitu hadith-hadith yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Muttafaqun Alaih, yang telah disusun menjadi satu kitab yang berjudul diantaranya Al-Lu'lu' wal-Marjan fi Muttafaqa Alaihi Syaikhon. Itu khusus mengumpulkan hadith Muttafaqun Alaih Bukhari Muslim. Nomor satu paling sahih. Kemudian nomor dua adalah Sahih Bukhari saja. Itu paling sahih. Kemudian setelah itu nomor tiga, yaitu Sahih Muslim saja. Kemudian setelah itu ada tahapan-tahapan yang berikutnya. Ada ulama-ulama yang dikenal sebagai ulama yang dia dijadikan panutan dalam menghukumi ilmu hadis. Jadi ulama yang dijadikan panutan dalam menghukumi ilmu hadis. Kalau dia bilang ini sahih, dijadikan panutan omongannya. Kalau dia bilang ini dhaif, dijadikan panutan. Di antaranya adalah para imam yang empat. Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i. Mereka adalah para ahli hadis. Kemudian juga seperti Imam At-Tirmidzi, itu juga dijadikan panutan. Beliau juga ulama ahli hadis. Kemudian ada kitab-kitab yang secara khusus oleh para ulama ditulis yang menjelaskan hadis-hadis Nabi, ini sahih, ini dhaif, ini hasan dan yang lainnya. Di antara kitab yang terkenal itu adalah ditulis oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Al-Hafidz Al-Iraqi yang berjudul Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar. Yang mana kitabnya Al-Iraqi ini adalah kitab untuk mentakhrij hadis-hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin kitabnya Imam Ghazali itu ribuan hadis. Tapi banyak yang tidak sahih. Alhamdulillah Allah mengeluarkan Al-Hafidz Al-Iraqi untuk berkhidmah melayani kitab Ihya Ulumuddin. Dikaji oleh beliau kitab Ihya, dijelaskan hadisnya. Dan sekarang alhamdulillah cetakan-cetakan baru kitab Ihya Ulumuddin itu selalu dijelaskan hadisnya, ada catatan kaki, diterangkan ini hadisnya ini sahih, ini enggak sahih, diterangkan ada alasannya. Ada alasannya kenapa enggak sahih, kenapa sahih. Termasuk juga di dalam syarahnya Ihya Ulumuddin, yaitu Ithafus Sadah Al-Muttaqin yang ditulis Murtadha Az-Zabidi, itu selalu diterangkan di sana tentang hadis-hadis yang ada di kitab Ihya. Jadi bagi yang mengkaji kitab Ihya Ulumuddin itu harus mempelajari takhrijnya. Jangan sampai nanti hadisnya dicomot aja kayak gitu, dhaif palsu, oh bahaya sekali, nanti Islam ini rusak. Itu kitabnya Al-Iraqi. Kemudian ada pula kitab yang ditulis secara khusus menjelaskan masalah hadis-hadis dalam hal hukum, di antaranya oleh Al-Imam Az-Zailai. Beliau menjelaskan kitab hadis dalam fikih madhab Hanafi. Diterangkan hadis-hadisnya sahih atau dhaif. Kemudian juga Ibnu Hajar itu punya kitab judulnya Talkhisul Habir, kitab hukum-hukum, diterangkan hadisnya ini sahih, dhaif, maudhu dan yang lainnya. Kemudian juga masih banyak yang lainnya ya, banyak sekali, termasuk Imam Nawawi, juga ulama ahli hadis. Dan pada masa kontemporer ini Allah mengeluarkan seorang ulama ahli hadis besar yang diakui oleh lawan dan kawan, yang dikenal dengan Muhaddithul Asr, yang tidak mengakui beliau adalah ahli bid'ah dan orang-orang yang penuh dengan penyakit di hatinya. Beliau adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dalam ilmu hadis, takhrij hadis diakui oleh lawan dan kawan. Dan karya beliau fenomenal, luar biasa. Beliau benar-benar oleh Allah dikeluarkan untuk umat ini. Luar biasa. Di antara kitab besar beliau adalah Silsilatul Ahadith As-Sahihah, silsilah hadis sahih. Sekian ribu hadis diterangkan dengan alasan-alasan panjang lebar, kenapa sahih, kenapa hasan, panjang lebar keterangannya, memuaskan. Kemudian juga beliau punya kitab Silsilatul Ahadith Ad-Dha'ifah Wal Maudhu'ah, silsilah hadis dhaif dan maudhu' diterangkan. Kemudian dalam ilmu hukum-hukum fikih secara khusus beliau punya kitab Irwa'ul Ghalil, luar biasa, fenomenal, dan banyak lagi yang mana semuanya butuh kita belajar. Bagaimana supaya bisa mengamalkan sunnah, supaya kenal sunnah? Jawabannya adalah ya belajar, mau tidak mau adalah belajar. Para ulama mengatakan belajar itu minimal kita duduk di depan ulama 2 tahun, minimal duduk di depan ulama 2 tahun continue. Mukattaf, mukattaf itu istilahnya apa namanya, intensif, intensif, mulazamah. Jadi duduk di depan ulama, belajar sama ulama tiap hari ngaji 2 tahun minimal, bukan seminggu sekali. Kalau ngaji seminggu sekali antara maghrib dan isya, insyaallah ilmunya setengah-setengah ya, insyaallah. Mudah-mudahan itu dulu yang kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan sunnah. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna al-thabat wal-istiqamah. Allahumma amitna ala al-islam wal-sunnah. Allahumma inna nas'aluka husna al-khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhab an-nar. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.